Assalamualaikum Sadayana. Selamat datang kembali di channel Cerita Andina. Di video kali ini aku mau cerita nih pengalaman aku menjalani 7 hari diet challenge Jurus Sehat Rasulullah atau JSR yang dipopulerkan oleh Dr. Zaidul Akbar. Nah, aku juga mau share nih menu-menu apa aja yang aku makan selama 7 hari ini. Jadi tonton terus ya video ini sampai habis. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Sebelum aku cerita pengalaman aku menjalani 7 hari diet challenge JSR ini, aku mau cerita dulu nih apa sih diet JSR itu, karena kan ini mungkin banyak yang belum tahu ya apa sih Jurus Sehat Rasulullah itu. Jadi Jurus Sehat Rasulullah itu dipopulerkannya sama Dr. Zaidul Akbar. Nah, beliau ini membuat challenge nih untuk semualah yang mau sehat gitu. Untuk 7 hari kita stop 4 makanan ini. Nah, makanan apa aja yang harus di stop? Yang pertama adalah makanan berbasis tepung. Jadi semua makanan yang berbasis tepung ya, kayak roti-rotian atau gorengan, itu mah udah pasti ya harus di stop. Dan semua yang mengandung tepung yang terutama banyak glutennya, yang di highlight itu glutennya sih dalam tepung itu harus kita stop selama 7 hari. Nah, kalau mau kalian tetap mau pakai tepung, nggak apa-apa, kalian bisa pakai tepung yang lain seperti tepung ubi atau tepung dari singkong. Nah, itu masih diperbolehkan kalau itu memang gluten free ya, atau nggak mengandung gluten tepungnya itu. Yang kedua adalah makanan yang mengandung gula pasir atau bentuk apapun yang mengandung gula pasir. Jadi kayak teh yang dikasih gula pasir, nah itu kita harus stop. Nah, untuk substitusinya kalian bisa pakai gula yang lain seperti gula aren atau pakai madu buat yang manisnya, atau gula stevia juga boleh. Yang ketiga yaitu nasi putih. Aduh, ini termasuk yang lumayan berat sih buat aku, karena kan aku sehari-hari makan nasi putih ya. Dan aku harus stop makan nasi putih ini selama 7 hari. Sebenarnya sih beliau menyarankan kalau memang masih kepengen makan nasi, boleh makan kayak nasi dari beras merah atau beras hitam. Cuma di sini aku nggak makan nasi sama sekali sih selama 7 hari. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah makanan yang prosesnya digoreng atau menggunakan minyak goreng. Minyak goreng di sini yang dimaksud itu minyak sawit ya, minyak kelapa sawit. Nah, kalau misalnya kalian tetap mau pakai minyak, boleh sih katanya pakai minyak kelapa aja atau coconut oil, virgin coconut oil itu lebih bagus, atau minyak zaitun itu boleh. Tapi ya penggunaannya juga nggak boleh yang terlalu banyak ya, karena tetap aja namanya minyak kurang bagus gitu untuk tubuh. Selain stop 4 makanan tadi, kita juga dianjurkan nih untuk setiap hari rutin konsumsi. Yang pertama yaitu kurma, sesuai sunnah rasul ya nih. Aku tiap hari bekal kurma, bawanya tuh 7 kurma. Jadi kadang aku makan langsung 7-7-nya sebelum aku makan siang, atau aku makan misalnya 3 dulu, terus ntar 3 lagi, terus atau 1, 3, pokoknya tiap makan itu ganjil aja pokoknya. Dan sehari itu biasanya aku makan 7 sesuai sunnah Rasulullah, karena kan ini Jurus Sehat Rasulullah, jadi kita mengacunya harus dari Rasulullah juga. Terus yang kedua itu ini yang ada di sini, infused water. Jadi aku bikin tuh biasanya pagi-pagi, kalau misalnya pengen segar aku masukin kulkas. Nah, hari ini aku lagi bikin pakai apel sama cengkeh, dan isinya tuh bebas apa aja yang ada. Kalian mau pakai buah nanas kek, kalian mau pakai, aku biasanya kalau enggak kurma terus lemon, terus sekarang lagi coba apel, atau enggak pakai jeruk, stroberi, itu boleh apa aja, karena manfaatnya juga bagus infused water ini buat tubuh. Terus yang ketiga itu minuman rimpang dan rempah. Nah, biasanya aku bikin JSR Ultimate Drink. Itu bahan-bahannya nanti aku share di menu yang akan aku makan ya nanti. Dan itu selama 7 hari itu aku rutin. Walaupun aku kadang gak diganti-ganti ya bahannya, yang penting komposisinya ya mirip-mirip lah. Nah, yang terakhir yang pasti nih ya, harus konsumsi air putih. Jadi misalnya kalau ini kan aku satu botol gini kurang lebih 500 ml ya. Nah, sisanya aku minum air putih biasa. Jadi konsumsi air aku, air infused water dan air putih itu aku minimal 2 liter tetap. Seperti kebiasaan aku sehari-hari. Dan ini nih, madu ini biasanya nih aku punya madu. Biasanya aku minum bareng JSR Ultimate Drink atau minuman rempah rimpang itu. Itu tadi penjelasan sedikit ya tentang jurus sehat Rasulullah dan diet challenge ini, apa aja yang harus di stop makanannya dan apa aja yang dianjurkan untuk dikonsumsi. Selanjutnya, untuk memulai diet challenge JSR ini, aku juga pakai intermittent fasting ya. Jadi ini aku kombinasikan antara intermittent fasting dengan menu-menu JSR ini. Jadi sehari-hari kan aku udah intermittent fasting nih. Ini buat kalian yang belum nonton video aku jelasin intermittent fasting di video pertama aku. Selain itu, Senin dan Kamis itu berpuasa sesuai sunnah Rasulullah. Jadi Senin sama Kamis aku puasa sunnah, lalu sisanya selain Senin dan Kamis aku kombinasikan dengan intermittent fasting. Kenapa sih tetap intermittent fasting? Karena memang menurut beliau, juga menurut Dr. Zaidul Akbar ini, intermittent fasting itu bagus memang. Dan kita terbiasa untuk melaparkan diri. Melaparkan diri itu gimana maksudnya? Ya, jadi saat kita lapar kan biasanya tubuh tuh akan merombak bahan baku yang gak ada nih dalam tubuh. Biasanya yang dirombak itu dari lemak. Dan juga saat kita lapar itu ternyata ada proses yang namanya proses autofagi. Jadi tubuh itu memakan sel-sel yang rusak dan meregenerasi dengan sel-sel yang baru. Jadi itu oke banget. Makanya aku tetap pakai intermittent fasting dan juga puasa sunnah Senin Kamis. Oke, sekarang aku akan share menu-menu apa aja yang aku makan selama 7 hari diet challenge JSR ini. Ini dia menu-menunya. Menu sahur aku nih ya, yang pertama aku minum JSR Ultimate Drink. Nah, ini dia bahan-bahannya. Ya, bisa dilihat ya, ini aku geprek bahan-bahannya. Terus setelah direbus, biasanya setelah hangat dikit aku tambahin madu. Nah, terus ada alpukat pakai kurma. Kurmanya 3 buah. Ada air putih sama ada sayur-sayuran aku rebus sama telur ceplok enggak pakai minyak. Nah, ini ada sambal homemade ya buat cocolannya. Ini menu buka puasa aku. Nah, ini makan beratnya aku pakai ubi bakar Cilembu sama pakai sop ayam. Sayurnya itu ada buncis sama wortel. Enggak lupa ada juga loh air putih, itu wajib ya. Pagi-pagi biasanya aku bikin infused water. Nah, ini sekarang lagi pakai nanas sama kurma. Terus aku bikin JSR drink. Ini bahan-bahannya ya. Dan madu juga. Nah, ini cara buatnya. Aku masukin sebelum mendidih. Nah, sampai mendidih terus matiin deh. Ini makan siangnya ya, pakai selada, alpukat sama tomat, terus pakai ayam panggang, pakai bumbu kari, terus ada sambal juga. Nah, ini untuk snacknya, kurma. Untuk makan malamnya, pakai kurma 1 buah, terus pakai pelecing kangkung, tomat, sama ada ikan tuna panggang. Ah, ini enak banget sih. Pagi-pagi seperti biasa infused water pakai apel sama jeruk nipis. terus CSR drink pakai madu. Ini tiap pagi sih wajib minum CSR drink. Ini untuk makan siangnya, aku bikin sandwich tempe pakai kurma. Akhirnya aku nyobain juga, aku pikir agak aneh dan tapi ternyata enak loh. Terus pakai ada sayurnya, pakai selada, sama untuk karbonnya aku juga pakai perkedel kentang dipanggang. Untuk makan malamnya aku bikin soto ayam pakai kentang, terus ada toge juga di bawahnya, terus ada tomat juga. Oh, ini seger sih. Nah, ini menu sahurnya ya. Aku pakai CSR drink, terus pakai menu soto ayam yang semalam biar enggak repot. Nah, ini untuk menu buka puasa. Ini menu makan beratnya buat buka, aku pakai bakwan dipanggang, terus ada ayam suwir pakai saus sambal homemade sama asinan. Aku lagi pengen yang seger-seger. Infused waternya aku sekarang pakai strawberry sama daun mint, terus ada CSR drink pakai bunga lawang sama cengkeh. Ganti sarahnya, terus makan beratnya untuk siangnya tuh langsung bikin oatmeal pakai buah. Untuk makan malamnya, nah ini aku bikin tumis tahu pakai cumi asin sama kembang kol dibikin kayak nasi gitu, dihancurin. Infused water hari ke-6 pakai strawberry sama lemon, terus ada CSR ultimate drink. Untuk makan siang aku bikin mie shirataki, mie kuah gitu ya, terus pakai udang, ada jamur juga sama buncis. Enak sih. Makan malamnya aku ada pindang kepala kakap merah. Aduh, ini seger banget sih bumbunya. Enak banget loh ini. Terus ada sayur bayam rebus sama jagung rebus. Hari terakhir, infused waternya pakai jeruk sunkist. Terus seperti biasa ada CSR Ultimate Drink. Makan siangnya aku bikin bakso ayam pakai oatmeal, terus ada mie shirataki sama toge. Nah, ini untuk makan malamnya aku bikin sop pakai jamur sama bakso yang tadi siang. Seger. Ya, kalian udah lihat kan menu-menu apa aja yang aku makan selama 7 hari diet jurus sehat Rasulullah ini. Terus gimana hasilnya selama aku ikut 7 hari diet challenge ini? Ini yang pertama ya, efek yang pertama benar banget. Berat badan itu bakal turun. Aku ini sebenarnya lagi di posisi stuck berat badan tuh. Jadi kan aku udah turun hampir udah 20 kilo kan, dan udah mendekati berat badan normal walaupun belum. Dan sekarang ini lagi susah banget buat turun berat badan. Nah, aku abis diet challenge ini 7 hari, alhamdulillah nih bisa turun berat badannya dari 57,6 kilo di hari pertama, dan setelah hari ke-7 jadi ke 56,5. Jadi kurang lebih aku turun berat badan itu 1,1 kilo selama 7 hari. Buat aku itu lumayan banyak dan berarti ya, karena dalam posisi aku yang lagi stuck gini buat turun berat badan, sekarang bisa turun berat badan 1 minggu 1,1 kilo. Nah, itu oke banget sih. Terus yang kedua, lingkar perut aku juga turun. Itu tuh habis diet challenge itu perut tuh berasanya tuh enteng, ringan, terus kayak yang lebih rata gitu, entah kenapa gitu. Terus aku cek kan setelah 7 hari itu lingkar perut aku jadi berapa, dan jadi ke 72 cm dong. Wah. Jadi tuh berasa pede lagi gitu pakai baju-baju yang ukuran aku gitu. Dan yang ketiga, aku ngantuk itu juga beneran hilang. Maksudnya beneran hilang dalam arti kalau aku habis makan siang kan biasanya pas kerja tuh ngantuk ya, biasanya tuh habis jam-jam siang lah, jam 1 ke atas gitu. Nah, setelah aku diet challenge, selama aku diet challenge nih 7 hari itu aku nggak ngantuk sama sekali dong selama aku habis makan siang itu. Nah, kalau untuk pegel-pegel, kebetulan aku emang sebelumnya nggak pernah, jarang pegel-pegel, jadi nggak ngefek apa, aku nggak tahu ya itu ngefek apa nggak, tapi ya aku ngerasa fit-fit aja selama aku diet challenge 7 hari ini. Oke, jadi sekian video cerita Andina kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video cerita Andina ini sampai akhir. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video cerita Andina selanjutnya. Wassalamualaikum sadayana.